Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih pada fasal yang ke-8 dari kitab Talkhis Ahkamil Janaiz, yaitu alamatu husnil khatimah, tanda-tanda husnil khatimah, kehidupan yang diakhiri dengan kebaikan. Terakhir sampai pada tanda yang ke-12. Sekarang memasuki tanda yang ke-13. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsata asyrata tanda husnul khatimah, yang ke-13 adalah al-mautu bida'is silli, mati karena penyakit paru-paru atau TBC. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-qatlu fi sabilillahi syahadatun, orang yang terbunuh di jalan Allah mendapatkan mati syahid, orang yang mati syahid. Wan nufasa'u syahadatun, demikian pula wanita-wanita yang nifas, yang melahirkan anaknya kemudian meninggal dunia karena melahirkan tersebut, maka mendapatkan syahadah, mendapatkan mati syahid sebagai orang yang mati syahid. Wal haraqu syahadatun, demikian pula meninggal dunia karena terbakar, mati terbakar juga mati syahid. Wal ghoroku syahadatun, demikian pula orang yang mati karena tenggelam di sungai, di laut ataupun yang lainnya, juga dia mendapatkan syahadah, mati syahid. Disebutkan di dalam footnote-nya, catatan kakinya, bifathataini, dengan dua fathah, al-haraku terbakar, maksudnya mati terbakar. Wa kadza al-ghoraqu, demikian pula al-ghoraq, tenggelam, dengan dua fathah al-ghoraq, orang yang mati tenggelam juga mati syahid. Wasillu syahadatun, demikian pula orang yang meninggal dunia karena sakit paru-paru atau TBC juga mati syahid. Wal batnu syahadatun, dan orang yang mati karena penyakit perut juga mati syahid, mendapatkan syahadah syahid. Rawahu At-Tabarani rahimahullah an Salman radhiyallahu an Al-Farisi, hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an dengan sanad yang hasan, yakni dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang ke-14, qala ar-rabi'ata asyrata tanda husnul khatimah, yang ke-14, al-mautu fi sabilid difa'i 'anil malil muradi ghasbuhu. Tanda husnul khatimah yang ke-14 adalah mati karena membela diri atau membela, mempertahankan harta yang ingin dirampas oleh orang lain. Mati karena mempertahankan harta yang ingin dirampas, direbut oleh orang lain. Ketika dia mempertahankan hartanya yang ingin dirampas orang lain, kemudian dia meninggal karena perbuatannya tersebut, mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Wa fihi ahadits, dalam masalah ini ada beberapa hadis, minha di antaranya adalah hadis man qutila duna malihi, wa fi riwayatin man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahidun. Siapa saja yang terbunuh, mati, meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan hartanya yang ingin dirampas orang lain. Dalam satu riwayat, siapa saja yang hartanya ingin diambil oleh orang lain tanpa alasan yang benar, lalu dia berperang melawan, mempertahankan hartanya yang ingin dirampas tersebut, lalu dia terbunuh, maka dia syahid, mati syahid. Yani mati mendapatkan pahala syahadah, pahala mati syahid. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim, yani hadis muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau apabila ada seseorang yang datang ingin mengambil atau merampas hartaku? Qala, maka Nabi menjawab, fala tu'tihi malaka, maka janganlah engkau memberikan hartamu kepadanya, kepada orang yang datang tersebut yang ingin merampas hartamu, jangan kau berikan hartamu kepadanya. Qala ara'aita in qatalani, laki-laki tersebut bertanya lagi, bagaimana pendapat engkau wahai Rasul jika dia memerangiku, yakni benar-benar memaksa ingin merampas mengambil hartaku? Qala qatilhu, Nabi menjawab, perangi dia, lawan dia, jangan kau serahkan hartamu, lawan, kata Nabi, perangi juga dia, lawan, pertahankan hartamu, jangan kau berikan kepadanya. Qala ara'aita in qatalani, laki-laki tersebut berkata lagi, bagaimana pendapat engkau wahai Rasul jika dia membunuhku, aku melawan, kemudian aku yang kalah, aku yang mati, dia berhasil membunuhku? Qala fa anta syahidun, maka Nabi menjawab, kalau begitu engkau orang yang syahid, mati syahid, mati mendapatkan pahala mati syahid. Qala ara'aita, ara'aita in qataltu, laki-laki tersebut berkata lagi, bagaimana pendapat engkau wahai Rasul jika aku yang berhasil membunuhnya, bukan sengaja ingin membunuhnya, tetapi mempertahankan diri, membela hartanya yang ingin dirampas, melawan, membela diri, kemudian ternyata yang ingin merampas harta tersebut mati, terbunuh, yani aku berhasil membunuhnya. Qala huwa finnar, maka dia yang berhasil kebunuh, dia finnar, di dalam api neraka. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, menunjukkan keutamaan yang besar bagi siapa saja yang membela hartanya, mempertahankan hartanya yang ingin dirampas, maka kalau dia mati, dia mati syahid. Kemudian qala al-khamisata asyrata was-sadisata asyara. Yang ke-15 dan yang ke-16. Al-khamisata asyrata was-sadisata asyrata. Kurang tamar butoh. Yang ke-15 dan yang ke-16 dari tanda husnul khatimah adalah al-mautu fi sabilid difa'i anid dini wan nafsi. Orang yang mati karena mempertahankan atau membela agamanya. Mempertahankan agamanya dan mempertahankan jiwanya yang ingin dibunuh oleh orang lain. Liqarihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan hartanya yang ingin diambil, dirampas, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Demikian pula siapa saja yang mati karena membela, mempertahankan, melindungi keluarganya yang ingin diganggu oleh orang lain, orang-orang jahat, maka dia, orang yang mati tersebut, mati syahid. Ada orang datang ingin mengganggu keluarga kita, anak atau istri kita, kemudian kita melawannya, membela keluarga kita, lalu kita mati, maka kita mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Demikian pula siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan, membela agamanya, dia dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur atau berbuat perbuatan kufur, lalu dia mempertahankan dirinya sampai mati mempertahankan agamanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun. Demikian pula siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan darahnya, yakni mempertahankan jiwanya. Ada orang yang datang ingin membunuhnya, orang jahat, apakah memang benci kepada kita, datang ingin membunuh kita, atau karena disuruh orang lain. Yang jelas dia ingin mengucurkan darah kita, melenyapkan jiwa kita. Maka siapa yang terbunuh karena mempertahankan jiwanya, dirinya, maka dia mati syahid juga. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian tanda husnul khatimah yang berikutnya, yang ke-17. Qala as-sabi'ata asyrata al-mautu murabitan fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan berjaga-jaga di daerah perbatasan dalam rangka jihad fi sabilillah, berjaga-jaga di daerah perbatasan negeri, antara negeri Islam dengan negeri kafir. Ini termasuk fi sabilillah. Kemudian dia ketika berjaga-jaga tersebut meninggal dunia, maka dia mati syahid. Fihi hadithani. Dalam masalah ini ada dua hadis. Ahaduhuma, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Berjaga-jaga di daerah perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir, satu hari dan satu malam, sehari semalam. Berjaganya hanya sehari semalam atau 24 jam. Itu lebih baik daripada puasa sebulan penuh dan sholat malam sebulan penuh. Seseorang puasa 30 hari di siang harinya dan di malam harinya, terus salat malam semalam suntuk dari badal Isya, setelah Isya sampai menjelang subuh. Maka selama sebulan pahala berjaga-jaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik, lebih besar pahalanya daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Menunjukkan keutamaan amalan ar-ribat, berjaga-jaga di daerah perbatasan. Dan memang risikonya tinggi, nyawa taruhannya, karena bisa jadi musuh menyerang dan berhasil membunuhnya. Risikonya nyawa, dia mempertahankan, mengorbankan nyawanya, tenaganya, pikirannya, dan juga hartanya ketika ar-ribat tersebut, berjaga-jaga di daerah perbatasan tersebut. Wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Dan kalau dia mati ketika berjaga di daerah perbatasan tersebut, maka akan ditulis baginya amalan dia yang dahulu dia amalkan, akan mengalir atasnya, atau baginya amalan yang biasa dia kerjakan di saat berjaga-jaga tersebut. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan akan dialirkan, dikucurkan kepadanya rizkinya ketika mati tersebut, tetap mendapatkan rizki. Wa aminal fattana, dan dia akan Allah jaga dari al-fattan, pertanyaan dua malaikat, al-munkar dan an-nakir. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu an, dan riwayat al-Imam at-Tabarani wa zada, dan beliau menambahkan wa bu'itha yaumal qiyamati syahidan, dan dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai orang yang mati syahid. Akan mengalir atasnya amalan dia, yakni thawabu amalihi, pahala amalannya akan terus mengalir untuknya. Seandainya dia mati dalam kondisi tersebut, kondisi berjaga-jaga di daerah perbatasan, maka Allah akan tuliskan baginya pahala amalan dia seperti amalan yang dia lakukan di saat ribat. Di saat dia ribat, misalkan dikir ataupun membaca Al-Quran atau sholat atau doa atau yang lainnya, maka akan tetap ditulis pahala amalan seperti amalan yang dia lakukan di saat ribat. Dan pahala amalan tersebut akan berlanjut terus menerus mengalir atasnya, dan akan berkembang, bertambah sampai hari kiamat. Terus akan ditulis baginya pahala amalan dia yang biasa dia amalkan di saat berjaga-jaga tersebut. Ditulis sampai kapan? Sampai hari kiamat. Menunjukkan amalan yang luar biasa besar pahalanya. Dan juga dalam hadis ini Nabi menghabarkan bahwa orang yang berjaga-jaga di daerah perbatasan, apabila dia mati, maka akan dialirkan baginya rizkinya sampai hari kiamat, dan akan ditulis untuknya di kitab kebaikan-kebaikan dia. Dalam keadaan orang yang meninggal, seseorang itu akan terputus amalan dia dengan kematiannya. Hanya saja Allah akan alirkan, akan berikan kepada orang yang berjaga-jaga tersebut pahala. Terus pahalanya mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Sebagai keutamaan dan kasih sayang dari Allah, kemurahan dari Allah untuknya, dan dia di sisi Rabbnya, di sisi Allah, termasuk orang-orang yang hidup yang mendapatkan rezeki di sisi Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 169. Hadis tadi riwayat Al-Imam Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan juga Al-Imam Ahmad serta Al-Imam At-Tabarani. Dalam masalah ini terdapat hadis yang lain, berarti hadis yang kedua. Karena Syekh mengatakan fihi hadithani, dalam masalah ini ada dua hadis. Hadis yang pertama telah kita bahasakan tadi. Adapun hadis yang kedua adalah Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap mayit, setiap orang yang meninggal dunia, maka diakhiri kehidupannya di atas amalan dia. Yani sudah berakhir atas amalannya. Illal ladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang yang mati dalam keadaan berjaga-jaga di daerah perbatasan dalam rangka jihad di jalan Allah. Maka fa innahu yunammi atau yunammalahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Maka orang yang mati dalam keadaan murabitan, berjaga-jaga di daerah perbatasan, akan dikembangkan, ditumbuhkan, yang akan tetap mengalir baginya amalan dia sampai hari kiamat. Kalau dia tidak berjaga-jaga di daerah perbatasan, maka tidak akan dialirkan amalan dia. Seakan dia meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran, maka pahala membaca Al-Qurannya ya pahala di saat dia sebelum meninggal tersebut, tidak akan ditulis sampai hari kiamat. Kecuali amalan yang memang disebutkan dalam hadis akan tetap mengalir pahalanya, seperti sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, yang diajarkan terus diamalkan oleh orang-orang setelahnya, dan anak soleh yang mendoakannya, dan juga amalan yang lainnya yang disebutkan dalam hadis. Tapi orang yang murabitun fi sabilillah, orang yang dalam keadaan berjaga-jaga di daerah perbatasan kemudian meninggal dunia, maka akan tetap ditulis mengalir pahala yang biasa dia lakukan ketika berjaga-jaga tersebut. Akan tetap terus ditulis sampai kapan, sampai hari kiamat. Berarti semakin banyak amalan soleh yang dia lakukan di saat berjaga-jaga di daerah perbatasan kemudian dia meninggal, maka semakin banyak pahala yang akan mengalir untuknya, terus dituliskan untuknya sampai hari kiamat. Kalau sedekah jariyah, maka selama sedekahnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, tanah wakaf misalkan dibuat masjid di atasnya, maka selama ada masjid dan dimakmurkan, maka pahalanya tetap mengalir. Tapi kalau tidak dimakmurkan, ya beda lagi masalahnya. Ya minimalnya berkurang pahalanya, maksimalnya ya tidak mendapatkan pahala ketika tidak dimanfaatkan apa yang dia sedekahkan tersebut, berupa tanah atau bangunan masjid atau yang sejenisnya. Demikian pula ilmu akan tetap mengalir pahala bagi orang yang mengajarkannya selama ilmunya diamalkan oleh generasi setelahnya dan terus diajarkan lagi ke generasi setelahnya lagi. Tetapi kalau ilmunya mandek, berhenti, tidak diamalkan, ya berhenti juga. Makanya kita berharap terus menerus ilmu itu sambung menyambung diamalkan, supaya orang yang mengajarkan pertama kali atau setiap orang yang mengajarkan ilmu tersebut mendapatkan pahala jariyah mengalir. Demikian pula doa anak soleh, kalau dia berdoa ya pahalanya mengalir. Orang tua mendapatkan pahala jariyah karena doa anaknya yang soleh. Ketika anaknya tidak soleh atau berhenti berdoa, ya tidak mendapatkan pahala yang mengalir. Tapi orang yang berjaga-jaga di jalan Allah, maka ketika dia meninggal dunia, pahalanya tetap ditulis untuknya. Pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika berjaga-jaga di jalan Allah. Berarti ini yang jelas, pasti tetap mengalir sampai hari kiamat. Berarti menunjukkan keutamaannya sangat-sangat besar, istimewa. Wa ya'manu fitnatal qabri, dan Allah akan jaga, Allah akan berikan keamanan atau lindungi dari fitnah kubur. Jadi pertanyaan dua malaikat di alam barzakh, alam kubur. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau dan juga Al-Hakim serta Imam Ahmad dari hadis Fadalah atau Fudalah Ibni Ubaid. Berkata Al-Hakim, sahihun ala syaratus syaikhaini, sahih sesuai dengan syarat as-syaikhaini, Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Yang ke-18, qala athaminata ashrata, tanda husnul khatimah yang ke-18, al-mautu ala amalin salihin, orang yang mati di atas amalan soleh. Ketika mengerjakan amalan soleh dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannata. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dalam rangka atau dalam keadaan dia mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, kemudian dia hidupnya diakhiri dengan kalimat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan siapa saja yang berpuasa satu hari dalam keadaan mengharap wajah Allah dan dia hidupnya diakhiri dengan amalan tersebut, puasa ikhlas karena Allah, maka dakhala jannah, dia pun akan masuk ke dalam surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannata. Demikian pula siapa saja yang bersedekah dengan suatu sedekah dalam rangka mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, dan hidupnya diakhiri dengan sedekah tersebut, dia juga akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu an, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, yang terakhir, at-tasi'ata asyrata, tanda husnul khatimah yang ke-19, man qatalahu al-imamu al-ja'iru li'annahu qama ilaihi fanasahahu. Siapa saja yang dibunuh oleh penguasa atau pemimpin yang zalim, al-ja'ir, yang jahat, yang kejam, zalim, dikarenakan dia datang kepada pemimpin tersebut lalu menasihatinya. Hal ini liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sayyidus syuhadai Hamzatu ibnu Abdul Muttalib, pimpinan para syuhada, orang-orang yang mati syahid adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pimpinan para syuhada dari zaman sahabat sampai hari kiamat. Maka seluruh asyuhada, seluruh orang yang mati syahid, pimpinannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Warajulun, dan juga termasuk pimpinan asyuhada, orang-orang yang mati syahid adalah rajul, warajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wanahahu faqatalahu. Dan seseorang yang berdiri menuju penguasa yang zalim, yang jahat, datang sengaja ke penguasa yang zalim, jahat, lalu orang ini memerintahkan kebaikan kepada penguasa yang zalim tadi, dan juga melarangnya dari kejelekan, yakni amar ma'ruf nahi mungkar, di hadapan penguasa yang zalim, yang jair, yang jahat, yang kejam. Lalu karena dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya dibunuh oleh penguasa yang zalim tadi. Maka ini dikatakan Sayyidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid, menunjukkan pahala yang sangat besar. Bukan hanya syahid saja, tapi pimpinan asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Akhrajahul hakimu wasahhahahu wal khatibu. Hadis ini dikeluarkan oleh al-imam al-hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau, dan juga riwayat al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah ta'ala. Dalam hadis yang lain yang masyhur disebutkan, afdalu jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jair. Afdalu jihadin, seutama-utama jihad adalah kalimatu haqqin, kalimat yang benar, yakni nasihat yang ikhlas, tulus, amar ma'ruf nahi mungkar, inda sultanin jair. Kalimat yang benar atau nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan langsung penguasa yang jair, yang zalim, yang kejam, dikatakan sebagai afdalu jihadin, seutama-utama jihad, yaitu menasihati penguasa yang jahat, yang kejam, langsung di hadapannya, datang ke tempat tinggalnya atau ke istananya atau di singgasananya, di rumah khususnya, bukan berkoar-koar di mimbar. Itu namanya pengecut. Ya, kalau ingin menasihati ya langsung datang begitu. Bagaimana resikonya? Ya siap mati begitu. Dikatakan sebagai seutama-utama jihad. Mengapa? Kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena orang yang datang ke penguasa yang jahat, yang zalim, yang terkenal sebagai orang yang bengis, kejam, pembunuh berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin, artinya orang yang suka membunuh, maka kemungkinannya hanya satu, yaitu dibunuh. Artinya orang yang datang menasihati penguasa yang zalim ini sudah siap mati. Kenapa? Resikonya kan mati, dibunuh, atau minimalnya ya, dipenjara, disiksa, dan ujung-ujungnya mati juga. Adapun orang yang berperang melawan kufar, orang-orang kafir di medan laga, di medan tempur, maka masih ada dua kemungkinan. Dia bisa membunuh, selamat, dapat pahala dan ghanimah, harta rampasan perang, atau kemungkinan yang kedua, dia mati, mati syahid. Masih ada dua kemungkinan. Masih ada kemungkinan yang lainnya, itu dia hidup, menang dalam pertempuran. Tetapi ketika dia datang ke penguasa yang jahat, maka hanya satu kemungkinan, dibunuh. Berarti dia sudah siap mati. Maka dikatakan afdalu jihadin, seutama-utama jihad, menasihati penguasa yang zalim langsung di hadapannya. Tentunya ini ya tidak semua orang mampu, tidak semua orang siap. Kalau jihad ya dia bisa meninggal, bisa hidup. Tapi kalau yang seperti ini ya kemungkinan besarnya dia akan dibunuh oleh penguasa yang jahat tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Selesai pembahasan fasal yang ke-8 tanda-tanda husnul khatimah, insyaallah nanti pada pertemuan yang datang fasal yang ke-9 tentang pujian manusia atau komentar manusia terhadap mayit. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.